rasa ono ning atiku ra bakal untur sak durunge janur kuning melengkung. Opo kowe ra kelingan biyen mlaku bebarengan ibarat langit karo rembulan tresnaku ra bakal ilang tenane ora bakal lunder.